Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masyir. Amin. Artinya, ya Allah, karena Engkau kami mengalami waktu petang dan waktu pagi, karena Engkau kami hidup dan juga mati, dan kepadamu juga kami akan kembali.